Mitra Bisnis, salah satu wacana dari kritik 18 kebohongan pemerintah yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh lintas agama adalah masih maraknya korupsi, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, maraknya korupsi di negeri ini diakibatkan oleh lemahnya implementasi dari langkah-langkah pemberantasan korupsi, serta upaya pencegahan yang dilakukan juga masih cenderung parsial serta tidak menyeluruh. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak mencontohkan langkah pencegahan korupsi yang efektif adalah reformasi birokrasi seperti yang dilakukan negara tetangga kita, Singapura. Lantas jika kita akan melakukan langkah seperti itu, siapa pejabat yang harus menjalankannya, Pak? Menteri PAN, pendayagunaan aparatur negara. Tetapi ini kan sistem secara keseluruhan. Kalau Menteri PAN-nya mau kayak begitu, tapi Menteri Keuangannya mau anak buahnya aja yang gajinya tinggi, mau apa? Kan gitu kira ibaratnya. Ya ini konduktor orkesnya yang harus bermain, presiden lah gitu kan. Lantas seperti apa Bapak melihat peran dari institusi-institusi pemberantasan korupsi dalam masalah ini, Pak Her? Sekarang apa sih lembaga-lembaga pemberantas korupsi itu kan? Kuncinya birokrasi, dan itu sudah sukses dijalankan oleh Singapura. Kuncinya adalah sebetulnya kalau mau efektif, KPK membuat sistem. Sistem itu bukan hanya sistem pemberantasan korupsinya aja gitu. Tetapi misalnya untuk membantu reformasi birokrasi. Tidak ada resep yang lebih baik dari streamlining, perampingan birokrasi. Cukup 1,5 juta aja pegawai negeri termasuk yang di daerah-daerah, semua itu naikkan gaji pegawai negeri yang sudah ramping itu tadi 20 kali lipat, nyolong 1.000 rupiah, dihukum sekeras-kerasnya, efektif itu. Tapi meski birokrasi telah direformasi, tetap tidak ada jaminan bahwa negara ini bebas dari korupsi ya Pak Her? Oh iya, kalau sih sama sekali nggak mungkin. Negara-negara yang paling bersih seperti di Skandinavia aja itu masih ada kasus-kasus seperti itu gitu ya. Di Amerika aja gubernur ada yang senator ada yang jual kursinya, ada kepada penggantinya gubernur kan. Nggak mungkin bersih 100% itu nggak mungkin gitu ya. Ya paling tidak semut lah, bukan tikus werok gitu yang gede-gede kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.